إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله Ketahuilah bahwa sungguhnya di antara salah satu perkara yang disyariatkan di dalam agama kita, bahkan dianjurkannya, itu adalah bekerja. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Jadi termasuk perkara yang sangat disyariatkan, dianjurkan bagi setiap muslim. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam banyak hadis-hadis atau dalam banyak dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah, "Wa idza qudiyatish shalatu fantashiru wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Allah taala berfirman, "Maka apabila telah ditunaikan salat, maka segeralah kalian menyebar ke seluruh penjuru muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan banyaklah berzikir kepada Allah taala agar kalian beruntung." Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, setelah kita menunaikan ibadah, setelah kita menunaikan ibadah salat secara khusus, khususnya salat Jumat, maka segera kita diperintah untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi, yaitu untuk bekerja, berusaha mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar jangan sampai kita lalai dari Allah taala, kita juga diperintah untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah agar kita semua mengalami keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalil-dalil secara khusus dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan anjuran untuk kita bekerja banyak sekali. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "La ayakhudha ahadukum." Naam. La ayakhudha ahdum, yaitu abhalu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Fayati bi khusmatin min hatabin ala dhahrihi, fayabi'aha, fayakufallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tahu aw mana'uhu, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sungguh ada seseorang yang dia kemudian mengambil talinya, lantas dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia mengikatnya dan diletakkan kayu bakar itu di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, dan dengan itu Allah Ta'ala memelihara wajah orang tersebut dari kehinaan meminta-minta. Maka yang demikian itu, kata Rasulullah, khairul lahu, lebih baik baginya, ayas'alan nasa, daripada dia minta-minta kepada manusia, a'tahu au mana'ahu, kemudian manusia akan memberikan kepadanya atau menolaknya. Dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan lima muslim dalam sahihnya dengan lafad, la'ay yahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairun min ayas ala ahadan fayatiyahu au yamna'uhu, rawahu Muslim. Rasulullah juga mengatakan, sungguh seseorang dia mencari kayu bakar, kemudian mengangkatnya di atas punggungnya, dan kemudian dia menjualnya, itu lebih baik baginya daripada kalau dia meminta-minta kepada seseorang, kemudian seseorang itu memberikan permintaannya ataupun menolaknya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan banyak sekali faedah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menganjurkan kepada kita untuk bekerja, berusaha mencari penghidupan dengan bekerja apa saja yang memungkinkan bagi dia, yang dengan bekerja itu akan menjaga dirinya dari kehinaan meminta-minta kepada orang lain. Kemudian juga dari hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita, ma'asyiral muslimin, agar seorang muslim menjaga kewibawaannya, menjaga harga diri dan kehormatannya dari meminta-minta. Karena ma'asyiral muslimin, meminta-minta adalah suatu perkara yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih meminta-minta dalam perkara yang bukan perkara yang mendesak. Maka orang yang meminta-minta, ini adalah perkara yang terhina. Sudah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah taala wa laisa fi wajhihi mud'atu lahmin. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, seseorang terus-menerus meminta-minta kepada manusia, suka minta-minta kepada manusia, hingga akhirnya nanti pada hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak punya daging sedikit pun. Perhatikan. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam sahihnya, Nabi SAW menyatakan, dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, sa'alan nasu enam, dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu, ya, man sa'alan nasa takassuran, fa innama, atau innama, yas'alu jamrat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa meminta-minta kepada manusia dengan memperbanyaknya, bahkan sering melakukannya, fa innama yas'alu jamran, sesungguhnya dia ini adalah meminta api neraka, itu bara api neraka. Fal yastakil aw yastaksir, kata Rasulullah, karena itu perbanyaklah atau persedikitlah. Yakni artinya, kalau kalian ingin terus-menerus mendapatkan api neraka semakin banyak, terus silakan minta-minta. Ya, kalau tidak, hentikan perbuatan kamu itu. Begitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini cukup menunjukkan kepada kita hinanya perbuatan minta-minta. Nah, apalagi di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang suka minta-minta, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, hidupnya menjadi beban bagi orang lain, maka diancam dia akan datang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak punya daging sedikit pun. Nauzubillah. Ini termasuk kehinaan orang yang minta-minta. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa diambil dari hadis tadi, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya seseorang itu tidak boleh sedikit pun Minta-minta selagi dia masih mampu bekerja, masih mampu berusaha, masih mampu berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, untuk kehidupan dunia, pada dirinya, keluarganya, dan yang lain. Tidak boleh dia minta-minta sedikit pun selagi dia masih mau berusaha. Bekerja apa saja, asalkan itu halal, asalkan itu baik menurut agama, tidak ada larangan, maka ini perkara yang mulia. Kemudian juga yang keempat, jadi hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang itu hendaknya bersemangat. Bersemangat untuk meraih apa yang dia cita-citakan, mendapatkan apa yang dia inginkan, misalnya berupa rezeki tadi, dengan bekerja, dengan berusaha. Karena kita tahu ma'asyiral muslimin, na'am, rezeki dari Allah Ta'ala tidak langsung jatuh dari langit di hadapan kita begitu saja. Tapi semua harus memiliki apa? Usaha. Memiliki jalan atau wasilah untuk mendapatkan rezeki Allah Ta'ala tersebut. Dengan cara apa? Bekerja di antaranya, bekerja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita bahwa bekerja dan berusaha mencari penghidupan itu tidak menafikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ma'asyiral muslimin, setiap makhluk-makhluk Allah, setiap hamba Allah, rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Ta'ala menyatakan, dan tidak ada binatang melata pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala telah menanggung rezekinya. Itu pasti. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang namanya rezeki tidak serta-merta datang dengan sendiri. Maka membutuhkan adanya usaha. Dan usaha tidaklah menafikan tawakal kepada Allah. Yang di samping itu kita juga yakin ma'asyiral muslimin, bahwasanya siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi rezekinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Allah akan cukupi kebutuhan. Tapi ingat, kebutuhan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak serta-merta datang sendiri, tapi harus ada usaha. Dan usaha itu diantara dengan bekerja. Bekerja apa saja yang memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Na'am," kata beliau, "lau antum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya engkau benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala ya seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung." Tapi lihat burung itu, kata Nabi, taghdu khimasan, dia pergi keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan khimasa, yaitu perutnya dia yaitu kosong, lapar, tidak ada makanan sedikit pun. Wataruhu bitonan, tetapi sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan sudah penuh perutnya dengan makanan. Itu menunjukkan apa? Dengan usaha yang dia lakukan, keluar dari rumahnya, keluar dari sarangnya, untuk berusaha mencari makanan dimanapun yang ia dapatkan, dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya penuh dengan makan. Itu menunjukkan namanya rezeki dari Allah telah dijamin, tetapi harus ada usaha, harus ada pekerjaan, harus ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan rezeki tersebut. Demikian ma'asyiral muslimin. Kemudian juga dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan juga kepada kita yang keenam, bahwa sesungguhnya apabila orang sudah terjatuh pada perbuatan meminta-minta pada orang lain, maka orang tersebut berarti telah menjatuhkan dirinya ke dalam sebuah kehinaan. Kehinaan di dunia dia dihinakan oleh manusia, sebagaimana Nabi mengatakan tadi, a'tahu au mana'uhu. Tatkala dia minta-minta pada orang, boleh jadi orang akan berikan apa yang dia minta atau menolaknya. Itu satu kehinaan sudah. Di dunia dihinakan seperti itu dia. Minta-minta, kadang diberi, kadang tidak diberi. Ini satu kehinaan. Belum lagi di akhirat, Allah Ta'ala menyatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhi mus'atul lahmin. Manusia akan terus-menerus, atau seorang di antara kalian terus-menerus meminta-minta kepada manusia, kepada orang lain, sampai-sampai dia datang menghadap kepada Allah Ta'ala di hari kiamat nanti dalam keadaan wajahnya tidak punya daging. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin betapa hina orang yang minta-minta semacam itu. Kemudian yang terakhir dari hadis ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, yakni na'am, sebagai seorang muslim sepantasnya tidak merasa rendah, tidak merasa hina, tidak merasa malu dengan berusaha bekerja apapun bentuknya pekerjaan. Kita bisa menjadi orang pedagang, pegawai, ataupun sebagai tukang becak, atau kepada orang yang menjual makanan dan minuman di pinggir jalan, atau apa saja yang memungkinkan kita mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Lakukan. Tanpa ada rasa malu sedikit pun. Karena semua pekerjaan adalah mulia dari Allah Ta'ala. Selama itu halal. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka hadis yang mulia tadi cukup memberikan penjelasan yang demikian itu. Kemudian, dalil lainnya yang menunjukkan keharusan bagi kita untuk senantiasa bekerja, berusaha untuk mencari penghidupan dalam rangka kita memelihara diri kita dari kehinaan meminta-minta, dan juga dari memelihara diri kita agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, hadisnya sangat banyak. Di antara yang disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, kana Dawudu alaihi salatu wassalam la ya'kulu illa min amali yadih. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, beliau itu adalah tidaklah makan kecuali dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Nah, itu beliau, dan hadisnya riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Al-Mikdam Al-Na'am bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, ma akala ahadun ya'ni ta'aman khairan min ayyakula min amal yadih, fa inna nabiyallahi Dawud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amal yadih. Rawahul Bukhari. Disebutkan juga Imam Bukhari yang sahih dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan bahwa sungguhnya tidak ada suatu makanan yang dimakan seseorang yang itu lebih baik daripada yaitu makanan yang dia makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Karena sesungguhnya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, beliau makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW juga mengatakan, kana Zakaria alaihi salatu wassalam najjaran. Adalah Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau itu adalah seorang tukang kayu. Perhatikan ini, tukang kayu, seorang pekerja. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sungguhnya bekerja, berusaha mencari penghidupan adalah satu perkara yang mulia. Dan ini juga merupakan salah satu dari sunnahnya para anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Mereka pun bekerja, berusaha. Lihat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Beliau seorang raja, beliau seorang pemimpin di kalangan Bani Israel. Tapi beliau juga bekerja, membuat baju besi, membuat pekerjaan ini dan itu dari hasil jerih tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan kemuliaan. Orang yang bekerja dari hasil keringatnya sendiri, jerih payah tangannya sendiri, adalah perkara yang mulia, ma'asyiral muslimin. Nah, demikian pula hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa bekerja itu adalah perkara yang mulia dan tidaklah sampai mengurangi yakni keutamaan dakwah, keutamaan thalabul ilm, dan juga amal-amal soleh yang lain yang baik dilakukan juga oleh para nabi tersebut. Demikian pula hadis ini menunjukkan kepada kita, apapun bentuknya, apapun jenis pekerjaannya, selagi itu perkara yang halal, yang demikian lebih mulia daripada orang yang nganggur, yang sekedar minta-minta dan menjadi beban bagi orang yang lain. Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin. Karena itu seorang muslim jangan merasa rendah, jangan merasa hina dengan bekerja apapun jenis pekerjaannya. Itu mulia, itu wibawa, dan itu lebih berharga, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar minta-minta. Nah, ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya bekerja itu ma'asyiral muslimin, apapun bentuknya. Anda menjadi pedagang, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, atau jualan apa saja, atau menjadi tukang becak, kuli bangunan, atau apa saja, semuanya mulia, tidak ada yang hina. Selama itu perkara yang halal ma'asyiral muslimin. Tidak ada alasan jadi pengangguran. Tidak ada alasan jadi pengangguran atau orang-orang yang malas bekerja. Karena tidak bekerja dan menjadi beban bagi orang lain dan sekedar minta-minta, baik minta-minta sedikit-sedikit pada orang tua, minta sedikit pada keluarga atau kerabat atau yang lain jadi beban, itu lebih hina daripada orang yang bekerja meskipun kerjaan itu sepele dan hina. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menguatkan lagi kita bawakan sebuah kisah, yaitu apa yang disebutkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur Syiar A'lamin Nubala, tentang kisah kehidupan para salafun salih radhiyallahu rahimallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, di antaranya adalah al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimallahu ta'ala. Beliau seorang ulama besar di masanya. Beliau juga seorang pedagang yang besar dan beliau pun seorang mujahid dalam peperangan. Nah, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses di masanya. Kaya raya beliau. Bahkan pernah suatu saat dikisahkan bahwa beliau mengambil barang-barang dari negeri Khurasan, kemudian diekspor menuju ke Mekah dan dijual di perdagangan di sana. Maka beliau ditangi oleh seorang ulama besar yang lainnya, yaitu Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad radhiyallahu rahimallahu ta'ala. Beliau datang kepada Al-Imam Mubarak dan menanyakan hal itu, kenapa anda berbuat seperti ini? Maka apa kata Al-Imam Mubarak rahimallahu? Beliau mengatakan, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya aku melakukan ini adalah dalam rangka agar aku tidak terhina wajahku karena minta-minta. Demikian pula aku lakukan ini supaya apa? Bahwa kehormatanku terjaga dari rendahnya minta-minta dan jadi beban bagi orang lain. Dan juga aku lakukan ini karena supaya apa? Dengan harta itu bisa menolong saya, membantu saya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya para salafun saleh pun mereka memiliki satu perangai yang mulia, yaitu apa? Mereka punya pekerjaan, mereka punya pencaharian, mereka punya usaha-usaha yang membantu mereka dan menolong mereka untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa berdakwah, untuk bisa berjihad dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pekerjaan-pekerjaan semacam tadi tentunya ma'asyiral muslimin tidaklah sampai melalaikan dari ibadah, tidaklah sampai melalaikan dari thalabul ilm, tidaklah sampai melalaikan kita dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama pekerjaan itu senantiasa membantu kita beribadah, mengingat Allah taala, itu mulia. Sebagaimana Allah taala menyebutkan hal itu dalam firman di surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yaitu seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki yang mereka hatinya tidak pernah terlalaikan dari perdagangan dan dari jual beli, jadi mengingat Allah taala, dan juga tidak terlalaikan dari mendirikan salat, menunaikan zakat, bahkan hati mereka, yaitu mereka takut dengan suatu hari yang pada hari itu hati-hati dan pandangan manusia menjadi goyah. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya seandainya kita bekerja, berusaha, dan tidak sampai melalaikan kita dari zikrullah, tidak melalaikan kita dari ibadah, tidak melalaikan kita dari thalabul ilm, tidak melalaikan kita dari jihad dan sebagainya, maka ini semua perkara mulia, ma'asyiral muslimin. Karena itulah kami menganjurkan bagi kami dan para hadirin sekalian, mari kita senantiasa berusaha, bekerja semampu kita, adakan aktivitas yang bermanfaat bagi kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai pekerja dan sebagainya. Bekerja apa saja memungkinkan, ada usaha yang kita lakukan dan itu perkara mulia daripada kita menjadi orang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain dan beban bagi umat manusia. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah salat jumat rahimani Allah wa iyakum ajma'in. Setelah kita tahu bahwa sungguhnya bekerja adalah perkara yang mulia, tetapi jika hal itu tidak sampai melalaikan kita dari ibadah, tidak sampai melalaikan kita dari thalabul ilm, tidak melalaikan kita dari berjihad, tidak melalaikan kita dari menegakkan agama Allah dan syariatnya, itu perkara yang mulia. Tapi akan menjadi jelek kalau seandainya pekerjaan menjadikan kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari jihad, lalai dari talabul ilm dan juga lalai dari melakukan amal-amal ketaatan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, yang artinya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki dan menanggung semua rezeki untuk hamba-hambanya. Namun demikian, rezeki telah datang dengan sendirinya. Perlu adanya usaha. Perlu adanya, yakni sebuah kegiatan yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka, kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya, ya, berdagang, bekerja, menjadi pegawai dan sebagainya, kita sudah mengenal. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin, di sana ada beberapa amalan saleh. Di sana ada beberapa ibadah-ibadah yang apabila kita melakukannya, maka insya Allah hal itu pun akan membantu kita di dalam mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak sekali. Apa itu? Banyak ma'asyiral muslimin. Di antara yang paling pokok, amalan saleh dan ibadah kepada Allah yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah ta'ala, di antaranya adalah al-iman wal-amalu saleh wa taqwallah azza wa jal. Yaitu beriman, beramal saleh dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Falladzina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratu wa rizqun karim." Kata Allah ta'ala, maka orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh itu, lahum maghfiratun, bagi mereka ada ampunan dari Allah ta'ala, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Nah, dengan sebab iman, dengan sebab amal saleh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan berikan kepada kita rezeki yang mulia. Para ulama mengatakan rezeki baik di dunia maupun di akhirat. Rezeki yang mulia yaitu di dunia dengan rezeki yang halal, mendapatkan hasil dari rezeki dan usaha yang halal, itu diberikan di dunia dengan sebab iman dan serta amal saleh yang kita lakukan. Adapun di akhirat, mendapatkan rezeki yang mulia yaitu segala macam bentuk kenikmatan yang ada dalam jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa itu semua? Adalah iman dan juga amal soleh. Demikian pula ketakwaan ma'asyiral muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas dalam surat Talak. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala permasalahannya. Dan tidak hanya itu, diberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Perhatikan ini. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan bahwa iman, amal soleh, dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan satu pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya selain bekerja yang bisa kita lakukan. Tapi jangan lupa, diiringi dengan iman, dengan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka rezeki akan mengalir kepada kita insyaallah. Nah, buktikan itu. Dan ini banyak sekali sudah kita buktikan dan banyak sekali terjadi yang demikian. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita merasa sering merasa mengeluh, yakni rezeki kita seret, usaha kita tidak lancar atau hasil yang kita peroleh sangat minim dan sedikit, bahkan sering gagal dan sebagainya, koreksi lagi imannya, koreksi lagi amal solehnya, koreksi lagi ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah dengan iman, dengan amal saleh dan dengan takwa kepada Allah merupakan sebab terbesar untuk meraih rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya selain bekerja, selain berusaha yang bisa kita lakukan. Dan masih banyak lain. Di antara dengan berdoa, meminta kepada Allah rezeki. Ya, kita akan bisa mendatangkan rezeki dari Allah ta'ala. Sebenarnya doa yang diajarkan oleh Allah ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan, Allahumma gfir sebutkan Allahumma rzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan kami rezeki. Wa anta khairur raziqin, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Minta sama Allah. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu, pernah ada seorang budak. Dia seorang budak ini sangat berkeinginan untuk menebus dirinya dan ingin untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Tapi setelah mengumpulkan harta bertahun-tahun, sulit bagi dia untuk membebaskan dirinya. Maka dia mengadu kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Ali pun menceritakan bahwa dirinya pun mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami budak tadi, yaitu dia mengalami hutang yang sangat banyak sehingga sulit untuk membayarnya dan menebusnya. Maka dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Rasulullah mengajarkan doa. Doa kepada Allah Ta'ala. agar naam dipenuhi segala hajat dan keinginan tadi. Maka diajarkan doa, di antara dengan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tatkala hal itu diamalkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, tidak lama kemudian hutangnya lunas sama sekali. Demikian pula budak tadi, tatkala dia amalkan doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupilah aku dengan yang halal tanpa keharaman darimu. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupilah aku dengan karuniamu tanpa meminta kepada yang selainmu. Maka dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang melimpah pada budak tadi, dan dia bisa bebaskan dirinya dari perbudakan. Ini diambil faedah oleh para ulama, menunjukkan bahwa doa, doa merupakan salah satu sebab untuk mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya jika kita benar-benar berdoa kepada Allah ta'ala. Dan masih banyak yang lain, insyaAllah lain waktu akan kita sambung. Ini saja dulu apa yang bisa disampaikan pada khutbah yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita ma'asyiral muslimin, untuk senantiasa beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, dan diiringi dengan mampu bekerja semampu kita dengan apa yang bisa kita lakukan, yang dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dengan rezeki yang halal bagi kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wa aqimus salat.